Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 140. Ma talaba laka syai'un mislul ittirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mislul dillah wal iftikar. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'a?" Siapakah yang dapat memperkenankan atau menyambut doa orang yang terpaksa bila berdoa meminta kepadanya? Surat An-Naml ayat 62. Ini melanjutkan bahasan yang lalu, bahwa yang terpenting dari sebuah doa bukan doa itu sendiri, tetapi suasana hati kita yang benar-benar memurnikan tauhid kita. Seorang yang berdoa yang baik adalah yang berhasil dia menemukan posisi yang paling tepat bagi seorang hamba. Satu, lemah tiada daya, memohon kepada Allah yang maha kuasa, maha perkasa, satu-satunya. Tidak ada selain Allah. Dua, hamba yang baik itu yang merasa miskin, tidak punya apapun. Kita sudah tidak berdaya, untuk apapun kita tidak berdaya tanpa dikuatkan Allah. Kita tidak punya apapun termasuk diri ini. Sedangkan Allah pemilik semuanya kekayaan. Kalau kita masih merasa punya, merasa bisa di hadapan Allah dan menganggap ada selain Allah yang bisa, yang punya, itu sudah beda. Dan kita merasa sangat butuh, tidak ada lagi yang bisa menolong selain Allah. Ketika kita sudah merasa enggak berdaya dan hanya Allah yang menolong, dan tidak pernah hati ini bercabang ngarep-ngarep dari siapapun, itu sudah bagus doanya. Insya Allah makbul itu. Ketika kita merasa tidak tahu, bodoh, enggak ngerti, dan Allah satu-satunya yang maha tahu jalan keluar, pertolongan, ilmu, rizki, hanya Allah yang tahu. Bleng, selain Allah itu tidak pernah bisa memberitahu tanpa izinnya. Itu jadi posisi yang paling mustajab nanti insya Allah. Dan itu bukan hanya pada waktu doa saja. Merasa fakir, merasa bodoh, merasa kotor. Ini ada juga nih, ada orang yang merasa berkedudukan di sisi Allah. Jadi seakan-akan dia sudah soleh, sudah suci, sudah mulia gara-gara dia pakai penampilan yang islami, pakai sorban, kopiah, kalau perempuan pakai akhwat, pakai kerudung besar, langsung merasa dirinya sudah berkedudukan. Itu penghalang itu. Harusnya orang tuh merasa kotor, hina, saya berjilbab besar, tapi saya berhati busuk, membuat orang-orang jadi curiga kepada jilbab gara-gara kebusukan hati saya. Itu harusnya jadi tangisan tuh. Bukan merubah jilbabnya, tapi hatinya harus jadi tobat. Jangan-jangan kita pakaian islami, hatinya busuk, jadi orang tidak mau. Ah, bagaimana saya mau pakai jilbab? Itu aja pakai jilbab segitu bagusnya, busuk hatinya, pendengki, sombong. Apa itu salehah seperti itu? Saya lebih baik gak usah berpakaian begitu. Ada teman saya, jilbabnya sederhana, tapi baik hatinya. Bahkan ada yang gak pakai jilbab, baik-baik, benar-benar baik. Yang berjilbab, berhati busuk, itu dosanya berlipat. Bukan harus merubah jilbabnya, tapi harus tobatnya, karena dia membuat orang jadi terhalang mendapat contoh baik karena kebusukan hati. Ada ibu, bapak, ibadahnya bagus, tapi hatinya busuk. Anak-anak mikir, Mau apa saya tahajud? Lah itu aja orang tua saya yang tahajud hatinya seperti itu. Mau apa saya belajar agama banyak-banyak? Lo orang tua saja yang ilmunya banyak hatinya busuk. Coba, itu berarti merasa itu harus ditobatin. Nah, jadi kalau kita ngerasa soleh, ngerasa udah baik, ngerasa pinter, yang lebih jelek lagi ngerasa berkedudukan di sisi Allah. Oh, saya ini sudah berderajat di sisi Allah. Udah jadi tuh hijab. Jadi kalau mau mustajab doa tuh bukan masalah redaksi doanya, karena itu dibaca oleh siapapun redaksi itu, ya kan? Coba doa Nabi Yunus, kan baca kita semua. Tapi kenapa ada yang bacanya sekali diijabah, bacanya 1000 kali enggak diijabah? Pasti hatinya tuh. Dia sambil mengatakan la haula wala quwata illa billah, tapi hatinya mengharapkan pertolongan si ini, hatinya mengharapkan pertolongan itu, hatinya tenang karena bekal ada itu yang nolong, hatinya merasa tentram karena masih ada cadangan uang. Jadi belum bulat tuh, dia masih punya selain Allah di hatinya. Harusnya kan tiada yang menolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitulah hadirin. Jadi kalau mau doa tuh, doa itu bisa merubah loh dari satu takdir ke takdir lain. Tapi doa yang terpenting bagi kita bukan terkabulnya doa. Yang terpenting bagi kita tuh kita jadi hamba Allah gara-gara doa, ya kan? Halo? Perintah Allah terkabulnya doa atau jadi hamba Allah? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngabdi ke Allah, beribadah. Jadi yang lebih penting dari doa kita, kita jadi bersih tauhidnya, jadi hamba Allah asli, udah dapat tuh. Perkara dikasih ini itu, itu mah hiburan bonus dari Allah. Biasanya liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah memberikan itu supaya nambah iman. Baik, sudah. Ada pertanyaan? Ya. Majude, mikrofonnya di depan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa seseorang yang soleh dapat merubah sifat seseorang yang buruk? Apakah doa seseorang yang soleh dapat merubah sifat seseorang yang buruk? Sifat siapa? Dirinya, orang lain? Diri sendiri dan orang lain. Kalau udah soleh mah udah hilang buruknya. Maksudnya gimana, Dek? Maksudnya ada seseorang yang keluarganya misalnya. Ada yang udah soleh, ada yang belum soleh. Iya. Yang soleh mendoakan yang belum soleh. Iya. Jadilah soleh dua-duanya. Tinggal diganti namanya. Nah adik-adik, bapak-bapak dan sahabat sekalian, doa itu bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain oleh Allah yang punya takdir. Dan tidak ada yang luput. Mau takdir ini, takdir itu, semuanya tidak ada yang baru di sisi Allah. Karena semuanya udah ada di Lauh Mahfudz. Jelas hadirin? Seperti kita sedekah pada subuh, udah ada rangkaian takdirnya. Itu pun detail tuh. Kalau sedekah 10.000, kalau ikhlasnya 10%, balasannya ada, ikhlasnya 20%, itu detail sekali udah ada diketahui oleh Allah. Nah tugas kita berusaha nanti dapat ikhlas 100% ketemu takdir ini. Dan semua ini tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Mau yang ini, yang itu, semuanya ada. Jelas? Doa juga begitu. Mau doanya bulat ada, garisnya ada, doanya main-main ada, gitu. Nah bagaimana nih Allah membalikan hati orang? Bisa kalau Allah mau. Rasulullah juga mendoakan. Di antara dua Umar, ya kan? Umar kan ada dua, satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisam, ya. Yang ternyata yang dibalikan adalah salah satu di antaranya. Rasulullah banyak mendoakan. Mendoakan hidayah. Bisa. Jangan pelit berdoa, ya. Karena siapa tahu Allah memberikan saat mustajab kita keluar doa, dapat. Semua doa kita pasti didengar oleh Allah. Enggak ada yang tidak terdengar. Semua doa kita ada catatannya. Dan Allah Maha tahu nih merunduknya hati kita seperti apa. Jangan ragukan tentang mustajab, tentang ijabahnya doa. Ud'uni astajib lakum. Itu udah janji Allah tuh udah pasti jadi. Tapi bentuk cara sesuka Allah. Bagi kita bukan masalah datangnya yang kita inginkan. Bagi kita yang penting kita jadi benar hamba Allah gara-gara ngedoa, ya. Setuju? Kalau bagi saya tuh yang terpenting tuh saya jadi bersih gara-gara ngedoa. Jadi lurus, jadi panteng ke Allah, jadi bulat. Itu kan yang disukai Allah. Jadi hamba Allah betulan. Perkara ijabah, gak ada keraguan. Allah maha kuasa atas segalanya. Ana inda dhanni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berbaik sangkalah kepada Allah. Tapi ada syaratnya. Berbaik sangka kepada Allah itu cirinya adalah patuh. Jadi tenanglah. Allah bakal ngeberesin. Allah maha kaya. Jagat semesta ini milik Allah. Allah akan mencukupi. Itu baik sangka. Tapi sholat tidak. Maksiat jalan terus. Ini bukan baik sangka. Itu membual saja. Baik. Cukup? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini A, saya ingin bertanya tapi mungkin agak keluar dari kajian hari ini tentang ikhlas, boleh A? Begini A, kalau kita beribadah dengan mengharapkan kita dengan ibadah itu kita akan mendapat pahala masuk surga atau kita terbebas dari siksa api neraka, apakah itu berarti ibadah kita itu udah gak ikhlas lagi, A? Saya jadi bertanya-tanya juga dalam hati, kira-kira bagaimana kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita ini masih mau ikhlas, mau untuk beribadah kepada Allah gitu, A? Ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyaksikan pertemuan ini tahu persis keadaan tiap hambanya. Dari mulai keawamannya, tingkat ilmunya, lingkungannya, lahirnya, karena Allah yang menentukan. Kita beda-beda latar belakang. Ada yang latar belakangnya keluarga pesantrenan, ada yang benar-benar awam. Dan Allah tahu persis. Ada yang baru tahu duniawi. Tapi mintanya ke Allah tuh gak pernah minta ke siapa-siapa. Yang diminta memang duniawi. Tapi bersih hatinya ke Allah, dapat tuh. Walaupun dunia yang diminta, selalu saya tahajudkan hanya engkau yang janji. Itu udah bagus. Lama-lama saya gak ragu terhadap janji Allah. Yang penting mah Allah ngasih pahala aja. Mengejar pahala. Tapi karena dia suka dengan janji Allah, makin banyak pahala, ciri-ciri Allah makin suka. Sholat di Masjidil Haram banyak 100.000 kali. Karena dia tahu, dia takut sholat dia yang dulu jadi dosa. Itu udah bagus tuh. Dan Allah tahu. Dia takut kepada Allah. Nanti dinaikkan. Naikkan oleh Allah tuh. Ya. Dari mulai hitung-hitungan, saya butuh nih 1 juta, berarti saya harus sedekah 100 ribu. Itu juga udah bagus. Karena Allah nanti yang bakal mengganti. Allah janji, gak mungkin Allah ngebohong. Gitu katanya. Tapi nanti dipindahkan juga oleh Allah. Kenapa sih saya harus hitung-hitungan sama Allah? Sedangkan selama ini aja Allah gak hitung-hitungan sama saya. Udah sedekah mah sedekah aja. Yang penting saya bisa sedekah diterima Allah. Titik dah. Naik, naik. Nanti pengen sorga, di sorga pengen bidadari. Saya di dunia gak dapat istri. Udah sorganya. Saya punya istri nyebelin, gak apa-apalah di dunia nyebelin. Di akhirat saja bidadari. Terus aja tahajud pengen bidadari. Gak apa-apa. Karena yang menjanjikan bidadarinya juga Allah. Nanti naik tuh. Lama-lama sorga dibuat gak begitu menggiurkan. Lama-lama neraka juga dibuat gak begitu menakutkan. Yang ditakutkan cuma satu nanti. Gak bisa ketemu Allah. Nah itu puncaknya. Dan ini gak bisa dipaksa nih. Gini-ginian tuh ada tahapan-tahapannya ya. Itulah yang disebut mujahadah. Seperti zikir. Zikir kan tidak semua orang bisa merasakan ditatap Allah. Baru bisa mulut, zikir aja mulutnya. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai pikiran kemana-mana, udah bagus itu mulut zikir. Karena ada yang pikiran kemana-mana, mulut kemana-mana, itu jelek. Nanti dipindahkan oleh Allah. Dari 100 zikir dapat 4, ya. Nanti 100 zikir dapat 10. Nanti enak, lama-lama pes aja. Hati itu gak pernah bisa lupa ke Allah. Gak bisa dipaksa. Semuanya taufik Allah. Gak apa-apa, yang penting bulat, gak ada yang ngasih selain Allah. Misalkan pengen bidadari, boleh? Boleh, asal gak ada yang bisa ngasih bidadari selain Allah. Tapi kalau bercabang ada pemberi yang lain selain Allah, nah itu yang jelek. Minta motor ke Allah, boleh? Minta aja. Saya tahajud mau minta motor, asal bulat yang ngasih motor hanya Allah. Bukan saya minta motor, tapi ke atasan itu rada palsu. Yang penting mah bersih, enggak menyekutukan Allah, baik pemberian dunia, pemberian pahala, pemberian sorga, pelindungan dari neraka, Allah. Bersihnya itu mas. Ya, bisa dipahami ini hadirin? Bersihnya pemberinya itu Allah. Orang minta dunia tapi bersih hanya Allah yang ngasih. Udah bagus itu. Jadi jangan meremehkan orang yang beramal untuk dunia. Ya, karena pengen lunas hutang, pengen bangun masjid, memperbanyak baca Quran. Enggak apa-apa. Karena itu ada contohnya misal begitu. Karena bersih yang bisa nolong hanya Allah. Ya, terakhir. Ibu di belakang. Tolong. Bismillah dulu, Bu. Bismillah terus dihidupkan itunya ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini, bagaimana kalau kita itu berdoa, mendoakan seseorang itu, apakah ada juga pengaruhnya orang yang didoakan itu harus bertobat gimana? Umpama ya kita mendoakan anak kita. Kita sudah mendoakan terus-menerus di tempat-tempat yang makbul doanya, seperti di Tanah Suci gitu. Tapi rasanya kok belum juga gitu, makbul doanya belum diijabah oleh Allah. Anaknya mungkin, kecil, besar, sedang, tua? Besar dong, udah tua yeah. Ya, udah berumah tangga. Apakah mungkin harus juga si anak yang tersebut membersihkan diri, lebih taat, lebih bersih, lebih mau bertobat begitu, A? Baik. Atau memang ada pengaruhnya itu, A? Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti doa ibu tidak ada yang disia-siakan kalau ikhlas. Mau kapanpun, mau dimanapun, pasti didengar oleh Allah, pasti dicatat, ya kan? Nah, ada sebuah keterangan Rasul seperti ini, bahwa musibah dan doa itu bertarung. Jadi musibah dengan doa itu tarung, Bu. Mana yang lebih kuat, itu yang mengalahkan. Sekarang kebelum solehan anak dengan kekuatan doa ibu tarung. Kalau masih merasa belum, ibu tingkatkan lagi kekuatan ibu. Bersihkan hati, tidak ada yang ngebalikan hati anak selain Allah. Jangan sampai ini ibumu, ibu yang melahirkanmu. Nah, udah nebeng ibu, ya. Melahirkan itu bukan prestasi, karena kambing, marmot, keledai juga, maaf jangan tersinggung ya, itu juga melahirkan. Jadi jangan disebut-sebut. Ibu tobat, jangan sampai ibu merasa berjasa. Ibu tobat, periksa kelalaian dosa ibu selama ngurus anak. Dari mulai bayi, periksa dosanya. Ibu, ya, bukan meriksa dosa anak, dosa ibu aja. Nanti ibu kan menguatu, tingkatkan ibadah ibu. Sholatnya bagus, ngajinya banyak, membesar tubuh kekuatan doa ibu. Tarung nanti dengan dia, mudah-mudahan dengan izin Allah, kelumat tuh, ya. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Kalau sudah pegang mikrofon susah nolaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa yang kami hormati, saya ingin bercerita dulu sebentar bahwa ada suatu keluarga di lingkungan keluarga yang agak dekat dari saya, dia sudah menjual akidah karena kemiskinannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah caranya, kiat-kiat kita untuk menarik dia kembali ke Islam? Apakah boleh dengan kita setiap bulannya menyantunin mereka dengan istilahnya dari zakat harta itu? Kami mohon penjelasannya. Terima kasih, AA. Baik, yang pertama keluarganya harus tobat. Karena boleh jadi dititipkan orang yang miskin itu kepada keluarga kita, kita dikasih hartanya, tapi kita pelit, kita tidak peduli. Jadilah takdir Allah, dia diizinkan keluar dari agama, tapi keluarganya dosa nih. Ada keluarga yang udah dikasih tahu oleh Allah, diberikan fasilitasnya, tapi pelit. Nah ini dosa, tobat ini, karena itu tanggung jawab. Ya, apakah kita boleh menyantuni? Yang paling penting sebetulnya bukan santunan uang, bagaimana kedekatan hati kita, ya. Karena uang bisa jadi seperti pemilu kemarin, ya. Itu kan banyak yang melimpah rezekinya. Kampanye ini terima, kampanye ini terima, kaos aja 45. Dan dia tidak nyoblos satupun. Jadi yang paling penting bagaimana doa yang tulus, silaturahmi, pakai hati gitu ya. Hati itu bisa ngebaca hati, Bu. Baru nanti boleh. Karena memberikan uang, contoh ke pengemis ya, kita bisa ngasih uang, tapi cara kita memberi itu berefek nih. Iya kan? Ibu mau dikasih uang 50 juta per bulan oleh suami, mau? Tegang, nyebut tidak, padahal mau, nyebut mau, takut ada embeng-embeng. Dilemparkan tapi uangnya ke wajah, dan uang itu logam semua. Pasti geger otak. Nah hadirin, tobat. Sebagai penutup, saya ingin bertanya, apakah kalau kita tobat orang lain perlu tahu? Kan? Apakah kalau kita ingin sabar, orang lain harus tahu? Kan? Tidak. Apakah kalau kita ingin bermujahadah, harus orang lain tahu? Saya sedang mujahadah nih. Perlukah? Perlu atau tidak kita menyebut kita sedang mujahadah? Saya ingin jadi pecinta Allah. Perlukah orang lain tahu? Kalau kita sering menyebut-nyebut, itu ciri-ciri belum murni niat kita lillahi ta'ala. Karena kita puas diketahui orang. Saya sedang tobat nih. Kenapa diomongin? Makin sering menceritakan kita tobat dengan maksud orang lain tahu dan ada rasa enak ketika diketahui orang, itu tobatnya belum benar. Dia belum tobat kepada Allah, dia baru menggunakan tobat untuk ngangkat dirinya di depan manusia. Jelas? Saya ini sedang bermujahadah, saya ingin mencintai Allah sepenuh jiwa raga saya. Gimana rasanya? Perlu gak mencintai Allah diumumkan? Dia gak peduli dengan mencintai Allah, dia menggunakan kata cinta Allah sebagai komoditas, sebagai objek obrolan, objek omongan untuk ngangkat dia sendiri di depan manusia. Jelas? Bisa terpahami tidak ini hadirin? Ustadz Mul? Jadi ada orang yang ngobrol-ngobrolin tentang Allah, tentang cinta Allah, ridho Allah, padahal enggak kepikir tuh, dia hanya menggunakan istilah itu untuk dianggap orang dirinya seperti itu. Dosa enggak seperti ini kira-kira? Dosa tidak? Dosa atau tidak? Dia menipu Allah, menipu orang, menipu dirinya sendiri. Inilah orang munafik. Ada kalanya kita memang harus berbicara, tetapi pasti rasa-rasanya beda. Tapi kalau menjadi dominan, itu mah jadi dagangan. Bukan tujuan dia mencintai Allah, tapi perkataan cinta Allah itu menjadi objek dagangan dia. Supaya dia dianggap soleh, dianggap ini benar-benar gak akan nyampe ke Allah. Allah Maha tahu bahwa sebetulnya bukan Allah yang dituju, tapi memamerkan dirinya. Makanya sudahlah, yang paling aman gak usah banyak bicara. Amal soleh kita rupanya rezeki ini. Dah gak apa. Sampai di mana tadi, jadi lupa lagi nih. Belajarlah untuk yang urusan dengan Allah, cukup Allah aja. Mau tahajud jam 2, jam berapa, gak usah kita ingin orang lain tahu. Apa perlunya? Sedekah, udah cukup Allah tahu. Ngaji, cukup Allah tahu. Kita mau cinta Allah, ya cukup kita dengan Allah aja yang tahu. Kita mau tobat, cukup kita dengan Allah yang tahu. Gak ada urusan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kecuali kalau itu menjadi bagian dari dakwah. Tapi susah kalau enggak pakai hati ikhlas, mah bukan dakwah, pura-pura dakwah. Pura-pura ngasih contoh. Padahal hatinya sih enggak, dia pengen diakui saja. Nah, itulah rekan-rekan, kalau ada yang nanya kenapa orang yang banyak menyebut nama Allah kok kelihatannya enggak dekat dengan Allah, akhlaknya jelek terus, sebab nama Allah tuh hanya jadi komoditas. Hanya jadi objek jualan dia supaya dia dianggap baik, soleh, solehah. Dan itu sangat dibenci oleh Allah. Mempermainkan Allah. Itulah orang yang munafik. Susah robahnya sepanjang jadi penipu seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa bahas lebih detail lagi tentang gurur seperti ini. Kepalsuan, kebohongan dalam beribadah, dalam dakwah, dalam menyebut nama Allah. Dan itu dosa. Dosa besar. Intinya ialah cinta dunia, cinta penghargaan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya hayu, ya qayyum, ya qarib, ya raqib, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal adha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir benar-benar menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni dosa. Engkau singkapkan mata hati kami sehingga bersih, jernih, selalu merasakan kehadiran-Mu, merasakan tatapan-Mu, selalu yakin dengan janji dan jaminan-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa pada-Mu walaupun sesaat, yang tidak pernah menjauh dari-Mu walaupun selangkah, yang tidak pernah berpaling dari-Mu walaupun sekejap. Utuhkan lahir batin kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau wahai yang Maha Mendengar. Hidupkan kami menjadi hamba-Mu, wafatkan kami menjadi hamba-Mu, dan jadikan kami menjadi orang yang Engkau jamu kelak dengan jumpa dengan-Mu ya Allah. Wahai yang Maha Menatap, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah pencipta semesta alam yang Maha Gagah, Maha Hebat, Maha Sempurna, Maha Baik. Engkaulah yang Maha Mengagumkan. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.